Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Fa insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali dari silsilah durus al-fakhiyah pada kitab Ahkamul Wudu' wa Nawafidhu min kitabillah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang terakhir, kita telah menyelesaikan bab tansyiful a'dha ba'da wudhu, bab mengeringkan anggota wudhu setelah dibasuh. Dan hukumnya adalah jais. Hukumnya adalah boleh. Ketika kita selesai dari berwudhu, kemudian kita keringkan bekas dari basuhan tersebut, baik dengan menggunakan handuk, tisu, ataupun alat-alat pengering yang lainnya, maka ini hukumnya adalah boleh. Kemudian pada sebelumnya tentang pembahasan ukuran air yang digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam berwudu ataupun juga di dalam mandi, di mana beliau alaihi salatu wassalam berwudu dengan ukuran air sebanyak berapa ya kuat? Satu mud dari ukuran air. Kemudian beliau mandi menggunakan mandi sebanyak ukuran satu sok atau lima mud. Dan satu mud itu ukurannya adalah ukuran tangan kedua telapak tangan orang yang dewasa ya, digabungkan. Nah itu hitungannya adalah satu mud. Ada satu sok lima kalinya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, disini ada faedah sedikit penyempurnaan dari apa yang disebut pada bab yang sebelumnya tentang ukuran air yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam berwudu dan mandi. Faedah tentang hukum al-israf wa tathir fil ma, hukum membuang-buang atau boros dalam menggunakan air dalam segala hal, yang di sini dikhususkan pembahasannya dalam al-wudu. Dalam pembahasan kita kali ini kita akan khususkan dalam permasalahan al-wudu dan juga mandi. Telah diriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan juga Ibnu Majah dalam musnad Imam Ahmad dan senang di remaja. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwasanya, mesti disebutkan lafaznya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bisa'din wa huwa yatawadda. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di sisi Sa'ad, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Lewat di sisinya dalam keadaan beliau sedang berwudu, yaitu Sa'ad. Kemudian Nabi berkata, faqala ma hadha as-sabtu ya Sa'ad. Beliau bertanya kepada Sa'ad, boros dari air, bagaimana ini yang kau gunakan? Ya, artinya beliau berwudu kemudian menggunakan secara berlebihan. Ya, beliau bertanya kepada Sa'ad, pemborosan apa ini? Kemudian beliau bertanya kembali, api wudu istirahatku, apakah di dalam engkau berwudu itu harus boros menggunakan airnya berlebihan? Atau beliau bertanya kepada Rasulullah, apakah di dalam wudu ini ada batasan? Ada batasan dalam menggunakan air? Kata Rasulullah, qala na'am. Qala na'am, iya, ada batasan. Wa in kunta 'ala nahrin jari. Wa in kunta 'ala nahrin jari. Ada batasan, walaupun engkau berada di sisi sebelah air sungai yang mengalir. Ada batasan. Kemudian beliau menyebutkan ayat la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Naam. Ini hadis yang diriwayatkan tentang pembahasan ini. Hukum tentang sharaf tadzir di dalam air wudu. Ya, disebutkan dari Syekh Ahmad Syakir rahmatullahi alaih menjelaskan tentang hadis ini kedudukannya. Kata beliau, isnaduhu sahih. Ya, sanad dari hadis ini sahih. Wa kana Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala qad da'afahu. Ya. Hadis ini sanadnya sahih dan dahulu atau sebelumnya Asy-Syaikh Al-Albani mendhaifkannya. Fi Irwa' al-Ghalil thumma hassana. Ya, beliau mendhaifkannya dalam kitabnya Irwa' al-Ghalil kemudian beliau kembali menhasankannya. Fi silsilati al-hadith as-sahihah. Ya, hadis ini hukumnya adalah sahih. Dari hadis ini ada sebuah penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ibn Utsaimin, ya, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin atau kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan, walina'lam anna al-ikthar min istikhdami al-ma' fil wudu'i aw al-ghusli dakhilun fi qawlillahi 'azza wa jalla wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Perlu kita ketahui bahwasanya kata beliau, ya, berlebihan dalam menggunakan air di dalam wudu ataupun ketika mandi ini termasuk dari larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya wala tusrifu. Janganlah kalian berlaku boros atau berlebihan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat boros. Wa li hadza qala al-fuqaha rahimahumullah yukrah al-israf walau kana 'ala nahrin jari. Oleh karena itu kata beliau, ya, rahimahullah taala, para fuqaha menyebutkan bahwa al-israf wa tadzir ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh walaupun ya, dia dalam keadaan posisinya ada berada di samping air sungai yang sedang mengalir. Ya, di sini dikiaskan orang yang berada di samping lautan atau di tengah lautan atau di tengah danau atau yang semisalnya. Ya, semua ini dilarang. Artinya dalam keadaan air tersebut tanpa ada usaha dari manusia untuk mengeluarkannya, ada dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Maka tidak boleh boros. Kata beliau, "Fakaifa idza kana 'ala makain tustakhrajul ma?" Maka terlebih lagi bagaimana hukumnya ketika ya, dia berboros di tempat yang air tersebut memang sengaja dikeluarkan. Hukumnya lebih berat. Ya, lebih berat daripada yang pertama. Ya. Makanya tempat-tempat yang disengaja memang dikeluarkan air. Semisal dengan ya, sumur. Kita sengaja mengeluarkan air darinya. Kemudian dari sumur tersebut pun nanti masih dengan alat. Ya, alat membutuhkan biaya. Sampailah di tempat wudu. Tentu hukumnya ketika dia berbuat takdzir wal israf ini lebih asyad. Nah. Difahami ikhwah? Falhasil innal israfa fil wudu'i wa ghairul wudu' minal umuri al madzmumah. Kata beliau rahimallahu taala, maka ya, dari sini kesimpulannya bahwa israf, berboros berlebih-lebihan dalam menggunakan air baik di dalam wudu maupun di selainnya, ini minal umur al-madzmumah, termasuk dari perkara-perkara yang tercela. Ya, perkara-perkara yang tercela. Naam. Kemudian Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala beliau menyebutkan ya, tentang penjelasan hadis ini. Kata beliau, "Fal mu'min ma'murun bil iqtisad." Maka seorang yang mukmin itu diperintahkan untuk al-iqtisad. Sederhana. Sederhana dalam menggunakan segala sesuatu. Fi kulli syai. Wa manhiyun anil israf. Dan dia dilarang dari berbuat israf. Fi kulli syai. Dalam segala sesuatu. Hattal ma fil ghusli wal wudu'i yaqtasid. Kata beliau. Sampai dia menggunakan air ketika berwudu maupun mandi itu pun harus sederhana. Secukupnya. Dalam batas yang sewajarnya. Jadi kesimpulannya hukum al-israf wa takdzir fil ma ya, paling rendahnya adalah makruh, kemudian bisa sampai kepada hukum al-haram. Bisa sampai kepada hukum al-haram. Kita akan melanjutkan pembacaan dari Al-Kitab Ahkamul Wudu' wa Nawaqidh. Qala al-musannif babul isti'anati 'inda al-wudu'. Nah, di sini tersisa dua bab. Setelahnya akan membahas tentang pembatal-pembatal wudu. Artinya untuk ahkam yang terkait dengan atau masail yang terkait dengan wudu sampai di dua bab ini. Kemudian setelahnya sudah membahas tentang di luar al-wudu, yaitu pembatal-pembatal dari wudu. Bab meminta bantuan ketika sedang berwudu. Ya, ini dibahas oleh para ulama. Bagaimana hukumnya? Meminta bantuan ya, atau dibantu ketika kita berwudu. Yang seperti ini mungkin pernah terjadi ya, dan kita rasakan ketika kita sedang membutuhkannya atau ketika kita sedang dalam keadaan sakit atau yang lainnya ya, kita minta diwudukan, dituangkan air, kemudian kita berwudu dengan air tersebut. Wa 'an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu annahu afragha 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wudu'ihi, rawahu Muslim. Fi wudu'ihi, wanya difathahkan, bukan didhammahkan, difathahkan. Kata beliau Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya beliau pada suatu waktu atau suatu hari menuangkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam air wudunya. Ya, air wudunya, beliau membantu Nabi untuk berwudu, dituangkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu darinya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa an ummi Ayyash wa kanat amatan li Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kuntu uwaddi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'imatun wa huwa qa'idun. Rawahu Ibnu Majah wa huwa dha'ifun dha'afahu al-'Allamah al-Albani fi dha'ifi Ibnu Majah. Dari Ummi Ayyash, beliau ini adalah seorang budak, budaknya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah berkata, ya dahulu aku memudukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana qa'imatun wa huwa qa'idun, dalam keadaan aku berdiri menuangkan air dan Rasulullah dalam keadaan duduk atau dalam keadaan jongkok. Nah, beliau berwudu darinya. Hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Al-Albani. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu annahu dafa'a ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ashiyata 'Arafah hatta 'adala ila Sya'bi faqada hajatahu faja'ala Usamatu yasubbu 'alaihi yatawaddha. Al-hadith rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Usamah bin Zaid, beliau berkata bahwasanya beliau bertolak pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyiyah di awal malam. Asyiyah itu adalah nama waktu di awal malam. Subaihah wa asyiyah. Subaihah itu di pagi hari, di awal pagi. Asyiyah di awal malam. Beliau bertolak atau pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika terjadi di Fathul Makkah, ketika di Hajjatul Wada'. Kemudian ketika sampai di kaki-kaki perbukitan Asy'ab, ini bagian bawah dari bukit, faqada hajatuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminggirkan kendaraannya kemudian menunaikan buang hajatnya. Ya. Setelah itu apa? Faja'ala Usamah yusabbu alaihi yatawaddha. Kemudian setelah itu Usamah membantu Rasulullah untuk berwudu dengan menuangkan air kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Rawahul Bukhari. Dari beberapa hadis ini bisa kita ambil faedah tentang bolehnya meminta bantuan ketika berwudu. Ketika berwudu, terlebih kepada keluarga kita, anak-anak kita, atau sahabat kita, atau tetangga kita, atau yang orang kita kenal. Ya. Nah, sebagaimana yang terjadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta atau dibantu oleh para sahabatnya, dibantu oleh budaknya, atau oleh anaknya Ruqayyah. Kemudian beliau dibantu oleh, dalam riwayat yang lainnya, dibantu oleh istri-istrinya dalam wudu beliau. Qala mas'alatun madzhabul ulama fil isti'anah. Masalah pendapat para ulama dalam hukum meminta bantuan atau dibantu dalam wudu. Al madzhabul awal, pendapat yang pertama, al jawaz. Di sini ada khilaf apakah diperbolehkan tidak, namun secara zahir dari beberapa hadis yang diriwayatkan di awal bab ini jelas maknanya adalah dibolehkan, namun terjadi khilaf di antara para ulama al-fuqaha. Wa hadza madhhabu aktsarul ulama daliluhum ahaditsul bab. Pendapat yang pertama menyatakan boleh, dan ini pendapatnya jumhur. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis-hadis dalam bab ini. Al-madhhabu tsani, pendapat yang kedua, menyatakan hukumnya makruh, al-karaha. Pendapat kedua menyatakan hukumnya makruh. Wa hadza madhhabu Ibnu Umar kama rawa anhu. Wa Ahmad fil mashhuri anhu. Ini pendapatnya Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan darinya, kemudian juga dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua menyatakan tidak atau makruh hukumnya, makruh. Tidak disenangi. Mana yang rajih? Qala war rajih al-madhhabul awwal. Pendapat yang kuat, yang rajih adalah al-madhhabul awwal. Walau kana makruhan lama fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ja'a anhu bi karahiyati dhalik wa billahi taufiq. Ya, kalau seandainya hal ini makruh, tidak disukai untuk dilakukan, maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya. Atau akan datang riwayat dari beliau tentang hukum makruhnya. Hukum makruhnya. Wallahu ta'ala alam. Para ulama, mereka bersepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat sesuatu yang haram. Mereka di sini ada ittifaq. Ya, ada ittifaq bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan suatu perbuatan haram pun, satu pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Tidak ada. Mereka di sini ijma. Ya. Adapun dalam perkara yang makruh ya, ada khilaf. Ada sebagian mengatakan Nabi pernah melakukannya. Ada sebagian lagi Nabi ma'asum dari perkara-perkara yang makruh. Kalau muharram jelas beliau ma'asum. Adapun ada khilaf di perkara yang makruh. Ya, namun Allah Ta'ala alam, yang kuat beliau pun tidak pernah melakukan perkara yang makruh. Ma'asum. Ma'asum dari perkara-perkara al-makruhat. Ya, al-makruhat. Adapun perkara yang mubah, mubah boleh. Sebatas boleh saja. Ya. Atau perkara yang jelas-jelas halal, atau bahkan perkara-perkara yang wajib, sudah. Ini semua sepakat ya, beliau di atasnya. Karena beliau sebagai al-musyarri'. Beliau sebagai pembawa syariat. Ya, pembawa syariat dan pembawa hukum. Pembawa hukum hadad din, agama ini. Ya. Jadi yang rajih beliau tidak melakukan perbuatan yang haram dan juga tidak melakukan perbuatan yang makruh. Dalam beberapa kejadian ada perbuatan makruh yang dilakukan oleh sahabat, beliau ingkari. Beliau larang. Nah, baik, kita masuk ke bab yang berikutnya, yang terakhir. Qala al-musannif bab dzikri ba'dal wudu. Ya, setelah selesai semuanya dari masail-masail al-wudu, ya. Fa insyaallah taala syamilan wa kafian. Ya, mencukupi dan sudah lengkap. Di akhir ini ditutup dengan bab dzikir. Bab membaca dzikir atau doa setelah selesai dari al-wudu. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم wa huwa sahihun ala ikhtilafi fihi la yadur. Ya. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah salah satu di antara kalian yatawadda, berwudu, fayasbigh alwudu, dan dia menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, setelah selesai dia berdoa. Dengan doa ini, saya bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilah yang berhak diibadahi, satu-satunya la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad hamba sekaligus rasulnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ketika dia berdoa dengan doa ini, maka dia akan mendapatkan sebuah keutamaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya 8 pintu surga. 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia dipersilahkan untuk masuk dari pintu yang dia kehendaki atau dari pintu yang dia inginkan. Ya. Doanya dari asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, nanti akan dijelaskan apa hukum membaca doa ini. Ya. Kemudian nanti ada sedikit tambahan faedah tentang beberapa doa yang beredar di kalangan kaum muslimin, namun doa tersebut dhaif atau tidak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang mudah untuk dihafal, insyaallah taala kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena dia akan disimpulkan hukumnya adalah mustahabbah. Dan fadilahnya besar sekali. Fadilahnya dia dipersilahkan untuk memasuki 8 pintu surga. Naam. Qala muqayyiduhu 'afallahu 'an. Berkata penulis dari kitab ini, yustahabbu hadha dzikr ba'da al-wudu. Disunahkan untuk mengucapkan dzikir ini setelah selesai berwudu. Ya, yustahabbu, disunahkan. Ini dinukilkan dari Imam An-Nawawi, Ibn Qudamah dan yang lainnya tentang hukum mustahabbah. Wa amma asna'ul wudu' 'inda ghusl al-a'dha' falam yunqal 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sahihun fi dhalik. Adapun kata beliau, ya, setelah di sini menjelaskan doa-doa yang dibaca di pertengahan wudu, ya, ketika membasuh anggota-anggota wudu di pertengahannya, maka tidak ada satupun penukilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih di dalam permasalahan ini. Ya. Kita pernah melihat atau pernah menyaksikan, atau mungkin ketika dulu kita masih dalam keadaan jahil, ya, pernah diajari seperti ini dan kita amalkan. Ketika membasuh mata, membasuh wajah, ya, sampai di bagian mata ada doanya, doa ini. Membasuh tangan ada doanya, doa ini. Benar, ada. Biasanya bahkan di sebagian tempat ditempel di tempat-tempat wudu, ya, dipajang di depan bagian wajahnya agar mudah dibaca. Nah, ya, semua ini, ya, tidak ada hadis yang sahih dalam mengamalkannya. Balil warid baina maudu'in wala asla lahu. Ya, bahkan riwayat-riwayat tersebut, kalaupun seandainya ada, tidak terlepas dari riwayat palsu dan tidak ada asalnya. Maudu' itu palsu, wala asla lah, tidak ada asalnya. Wa qad hakama ba'dul ulama ala hadhil adhkar wal awrad bil bid'i wal muhdatsat. Dan para ulama telah menghukumi wirid-wirid, doa-doa, zikir-zikir yang ada di tengah-tengah, ya, wudu. Nah, ini perkara-perkara yang bid'ah. Perkara yang bid'ah dan juga muhdats. Ya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat suatu perkara di dalam agama kami yang tidak pernah kami nukilkan atau kita ajarkan, maka ini tertolak. Maka ini tertolak. Dan perkara yang seperti ini termasuk dari perkara syariat. Membaca zikir, membaca doa, ini semua ada tuntunannya. Tidak bisa seseorang membuat-buat suatu zikir tertentu, doa tertentu. Ya. Karena apa? Karena amalan seperti ini masuk dalam kategori, ya, hukum mustahabbah. Ya, bahkan sebagiannya wajibah. Sebagian doa itu wajib untuk dibaca. Sebagiannya mustahabbah. Dan ini yang kebanyakannya. Kebanyakannya mustahabbah. Seperti doa zikir pagi, doa zikir sore, doa ketika mau tidur, bangun dari tidur, ya, doa selesai dari makan, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk kamar mandi, semua ini dihukum oleh para ulama mustahabbah. Dan sebagiannya ada yang wajib, seperti tahiyat dalam doa, dalam tahiyat at-tahiyatu lillah was-salatu wat-thayyibat sampai terakhir, ini hukumnya wajib. Sebagian ulama dihukumi sebagai doa yang wajib. Nah, semua ini harus ada dalilnya, tidak bisa diamalkan atau dibuat-buat dengan sekehendaknya. maka termasuk dari al-bala wal musibah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka diajari oleh orang-orang tua mereka atau guru-guru mereka yang sudah terkotori dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, semisal dengan sufiyah, dan ini yang paling banyak. Mereka diajari dengan doa-doa yang isinya adalah takalluf, bahkan sampai di tingkatan takalluf, memberatkan diri untuk mengamalkannya, membaca zikir sekian ribu kali, sekian bilangan yang sangat banyak sekali jumlahnya, dan zikir tersebut pun tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih, hanya sekedar dibuat-buat oleh guru-gurunya. Ini termasuk bala wal musibah. Qala walakin ba'dun nas hadahumullahu min al-'amah tamassaku biha. Ini dijelaskan oleh beliau. Namun sangat disayangkan sekali sebagian dari manusia, semoga Allah memberikan mereka hidayah, dari kalangan orang-orang yang awam, yang jahil, yang artinya mereka tidak mengetahui tentang ilmu yang sahih, tamassaku biha, mereka mengamalkannya dengan sangat kuat. Tamassak itu berpegang. Ini doa yang ajarkan guru saya. Saya disuruh seperti ini. Biar ini dan ini. Biar harta saya banyak, biar rumah saya enggak kemalingan, biar saya enggak kena madarat, biar saya sekian banyak dia sebutkan alasannya. Namun dia tidak memperhatikan dulu amalan yang diamalkan. Harusnya dia perhatikan dulu amalan ini, baru dia lihat fadilahnya. Namun orang-orang sufiyun wa tablighiyun, ya mereka ini terkhususnya, mereka tidak melihat asalnya, namun mereka hanya sekedar membaca keutamaan-keutamaan ini, keutamaan ini. Namun mereka tidak membahas dari asal dari doa tersebut. Tamassaku biha. Mereka amalkan amalan tersebut sampai bahkan sampai meninggal. Waliyadu billah. Kelak dia akan menghisab atau mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha ayyahdiyahum wa yuwaffiqahum lil khair. Wahum bi'amalihim hadha yuhsinuna sun'a. Wallahu al-musta'in. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan taufik pada mereka di atas kebaikan. Dan ini yang mereka amalkan ini, wahum bi'amalihim hadza yuhsinuna sun'a, mereka menganggapnya sebagai amalan yang baik. Amalan yang baik. Wallahu al-musta'an. Faedah tambahan. Qala lafdhah. Dalam sebuah doa yang terlafadzkan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Indal intiha minal wudu, ketika selesai dari wudu. Ada sebagian menyebutkan setelah asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai membaca doa ini. Ada sebagian lagi menyebutkan doa ini dulu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin asyhadu an la ilaha illallah sampai dia. Nah, lafaz yang ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, akhrajaha At-Tirmidzi min hadits Umar ibn Khattab. Wa qala Uqbah fi isnadihi ittirab la yasihhu fihi syai'un kabir. Disebutkan di sini sanadnya goncang dari lafaz ini, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sanadnya goncang dan tidak sahih dari sanadnya sedikit pun. Qala muqayyiduh, berkata pencatat atau pentaklik, wa hadhihi lafdhah syadz biha Ja'far ibn Muhammad ibn Imran al-Tha'labi wa khalafa sab'atan min ar-ruwati lam yadhkuruha wa hadithuhum fi Muslim wa ghairihi. Beliau menambahkan di sini faedah, selain ittirab, selain goncang lafaz sanadnya, bahkan lafaz ini pun syadz, syadz hukumnya menyimpang atau nyeleneh. Di sini yang melakukan penyimpangan adalah Ja'far bin Muhammad bin Imran As-Sa'labi. Dan di wa khalafa sab'atan min ar-ruwat lam yadhkuruha, dan diselisihi oleh 7 ruwat yang lainnya. Ya, ini hukum dari doa ini. Kesimpulannya hukumnya tidak sahih. Dan ittirab, hadis ketika disebutkan muttarib, ini termasuk dari qism ad-dha'if. Termasuk dari bagian yang dhaif. Syadz sama juga. Ya, dihukumnya sebagai dhaif. Ya, bisa difahami ya. Jadi lafaz ini tidak sahih. Ya. Sangat disayangkan sekali lafaz ini telah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Bahkan masuk dalam kurikulum-kurikulum pelajaran agama mereka di sekolah-sekolah formal mereka. Ya. Nah. Bahkan masuk dalam ujian, ya, imtihan dan seterusnya. Artinya apa? Betul-betul dituntut untuk mengamalkannya. Namun ternyata ketika dibahas oleh para ulama, ya, doa-doa tersebut tidak sahih. Wa haditsu Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah. Rawahu An-Nasa'i wa hadhihi tuqal ba'da al-wudu', lakin al-hadits lam yathbut wa qad hakama 'alaihi An-Nasa'i wa ghayruhu bil waqfi. Wallahu a'lam. Ya. Adapun doa yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri marfu', doa ini ya, tidak sahih, lam yathbut. Dan dihukumi oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya sunannya dengan hukum mauquf. Mauquf. Mauquf yaitu lafadznya dari sahabat. Ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulan yang sahih, doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalamnya terdapat iqrar bitauhid, yang di dalamnya terdapat iqrar bitauhid, kemudian juga di dalamnya terdapat fadilah yang sangat besar ketika kita amalkan dengan istimrar wal istiqamah. Kita berharap dari satu doa tersebut, ya, ada yang diterima di sisi Allah dengan ikhlas, ya, dan juga mutabaah, maka dia akan memperoleh keutamaan ini. Dia dimasukkan ke dalam Jannatullah Azza wa Jal, kemudian dipilih, dia dipersilahkan untuk memilih 8 pintu Al-Jannah. Qala intahayna min ahkamil wudu wa yalihi insyaallahu nawaqidu al-wudu. Kita telah menyelesaikan dari hukum-hukum dan masail al-wudu. Dan setelahnya insyaAllah kita akan bahas tentang pembatal-pembatal al-wudu. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.